Sejarah pun telah membuktikan kita kuat bertahan. Lepas dari segala tekanan, tak lelah untuk berjuang. Kita sanggup menghadapinya, apapun yang terjadi. Oh, oh, oh. Kita bisa bersama-sama. Indonesia pasti bisa. Kita adalah bangsa yang beriman pada Tuhan yang Esa. Kini saatnya kita berbagi untuk Indonesia. Kita sanggup menghadapinya, apapun yang terjadi. Sama-sama. Indonesia pasti bisa. Kita sanggup menghadapinya, yang terjadi. Oh, oh, oh. Kita sanggup.